أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik. Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u yuhsyaru ma'aman ahad. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai. Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikutinya. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya. Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمَ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'u sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin. Hidayah 103,4 FM.